nerta tresnani pesan saiki atiku melarani pancen awakmu seneng gawe loro ati. Aku pengen lakoni tresno sing suci marang sliramu sing cocok nang jero ati. Jebule omonganmu ra iso dipercaya biyen ngomong tresno saiki aku kelunga. Awakmu kuwi mung iso gawe ndas tunggal biyen kowe ngomong ora bakal ngalahno aku. Pesan saiki awakmu malah sing mundur rasane saiki dadi tambah acuh. Bersui aku pengen ngajak rapi awakmu kuwi sing bener tak tresnani basan saiki atiku kok larani pancen awakmu seneng gawe loro ati. Seneng gawe loro.